Quran surat An-Nisa. Spesial membicarakan tentang wanita. Spesial banget wanita. Bahkan dijaga banget auratnya, ditutup rapat-rapat. Intan berlian permata itulah dirimu. Seandainya intan berlian permata itu ada goresan sedikit saja, maka akan menurunkan harga intan berlian permata itu. Maka intan berlian permata perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, dirawat dengan sebaik-baiknya, bahkan dikeluarkannya pun sekali-kali, brother. Tapi kenapa sekarang wanita banyak yang dilecehkan? Wanita itu lemah, tapi bukan berarti bisa dilemahkan. Dia hanya butuh kelemah lembutan dari kita, brother. Seandainya wanita menangis karena terluka oleh kita, berdosa kita. Tapi kalau kita mampu menurunkan air mata bahagia dari seorang wanita, dapat pahala kita, brother.